Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Syeikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihihi bi kitab al-iman babu bayani qawnil iman billahi ta'ala abdulul a'mal. Qala wa haddasana Mansur bin Abi Muzahim قال حدثنا إبراهيم بن سعد تحويل قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج المبرور وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد أن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. Berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam kitab صحيحnya bab penjelasan bahwa iman kepada Allah Ta'ala adalah seutama-utama amalan. Iman kepada Allah adalah seutama-utamanya amal. Ini menunjukkan kepada kita iman juga bagian daripada amal, yaitu amalan hati. Karena yang namanya penghambaan diri kepada Allah, peribadatan, ada yang kembali kepada amalan hati, ialah iman. Ada yang kembali kepada amalan anggota tubuh seperti salat dan lain-lainnya. Ada yang kembali kepada amalan lisan seperti zikrullah, tilawatul Quran dan semacamnya. Jadi iman adalah bagian daripada amal, dan dialah sebaik-baiknya amal, karena dialah pondasi dibangun di atasnya segala macam amalan. Segala amalan akan menjadi baik manakala dia baik, dan segala amalan akan menjadi sia-sia manakala dia tak baik. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Mansur bin Abi Muzahim meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami. Berkata kembali Muslim, kami juga diberitakan oleh Muhammad bin Ja'far bin Ziyad. Dia berkata, Ibrahim, yaitu Ibnu Sa'ad, memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id Ibn al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Dia berkata, su'ila Rasulullah SAW, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama? Qal, maka Rasul menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah. Dia menunjukkan kepada kita amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya, ada yang paling utama. Maka Nabi menjawab, amalan yang paling utama adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Ya. Qala, thumma madha, kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, apalagi setelah iman kepada Allah? Qal, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma madha, laki-laki itu kembali bertanya, setelah itu apa lagi? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji yang membawa kebaikan, mabrurun, haji yang benar, ya, haji yang mengumpulkan padanya keikhlasan dan mutabaah serta iman kepada Allah. Inilah ciri-ciri haji mabrur yang mana membuat pelakunya setelah haji semakin baik. Hajjun mabrur. Wa fi riwayat Muhammad ibn Ja'far, dan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, qala imanun billahi wa rasulih, dengan tambahan seutama-utama amal adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian Muslim mengatakan Muhammad bin Rafi meriwayatkan kepadaku dan Abdul bin Humaid dari Abdul Razak, dia berkata Ma'mar memberitakan kepada kami dari Zuhri dengan sanad yang seperti itu pula. Naam. Qala haddatsani Abu Qala haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammad bin Zaidin قال حدثنا هشام بن عروة تحويل قال وحدثنا خلف بن هشام واللبز له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراويح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأقصرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعد العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك فإنها صدقة minka ala nafsik. Naam. Hadis berikutnya Imam Muslim meriwayatkan dengan jalurnya, ya, dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar. Jika sebelumnya dari Abu Hurairah, maka ini jalurnya dari Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, kutanyakan ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Qal, maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilihi. Dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Kemudian aku kembali bertanya. Maksudnya Abu Dzar kembali bertanya, ayyur riqabi afdal? Budak apakah yang paling baik dimerdekakan? Qala anfasuha inda ahliha. Budak yang paling afdal dimerdekakan adalah budak yang paling mahal, paling berharga bagi pemiliknya. Wa aktsaruha samanan, yang paling banyak harganya jika dijual, yang paling mahal bila dijual. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik budak yang dimerdekakan adalah budak yang paling berharga bagi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Ini budak yang paling terbaik yang dimerdekakan. Semakin seseorang mencintai sesuatu dan dia relakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah begitu dahsyatnya ganjaran bagi orang-orang berjihad. Tak ada bagi seorang lebih mahal daripada nyawanya, tapi dia rela menyerahkan nyawanya untuk Allah, membela agamanya, meninggikan kalimatnya. Maka balasannya adalah surga. Yang manakala seseorang berupaya mencari apa yang paling terindah yang dimilikinya, yang paling terbaik yang dia miliki, kemudian dia serahkan untuk Allah SWT, itulah sebaik-baik sedekah, apapun bentuknya. Ya, kata Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah menemukan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Mimma tuhibbun. Daripada apa yang kalian cintai. Maka seketika datanglah, ya, Abu Thalhah kepada Nabi setelah turun ayat, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami berinfak daripada apa yang paling kami cintai. Ini kebunku Beiruha, tempatnya strategis, hasilnya banyak, di seberang masjid Nabi SAW. Ya Rasulullah, saksikanlah ini semuanya sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, inilah sedekah yang paling utama. Qala qultu fa illam af'al. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, jika aku tak mampu bersedekah dengan apa yang kumiliki atau dari yang terbaik dari yang kumiliki. Ya, qala tu'inu sani'an. Kalau kau tak mampu bersedekah dari apa yang kau miliki dan yang kau cintai, maka hendaklah engkau mencari jalan lain dari sisi kebaikan. Kebaikan itu banyak pintu-pintunya. Tak mampu engkau bersedekah, maka tu'inu sani'an. Bantulah orang yang sedang membuat sesuatu yang perlu kau bantu. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Atau kau buatkan sesuatu yang mampu kau buat untuk orang yang tak pandai membuatnya, melakukannya. Sebagian orang tak mampu melakukan sebagian aktivitas, engkau mampu bantu dia. Ya, itu makna tasna'u li akhraq. Perempuan membawa barang berat, tak mampu kau bawa barang berat tersebut. Itu masuk ke dalam tasna'u li akhraq. Ya, dalam banyak hal ada orang-orang yang tak mampu, kita mampu. Maka membantu orang yang tak mampu ini dalam mewujudkan sesuatu aktivitas, sesuatu perbuatan, ini bagian daripada ya sedekah, bagian daripada kebaikan. Ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Au tasna'u li akhraqa," atau engkau buat sesuatu, ya, kau bantu orang yang tak mampu wujudkan sesuatu perkara dengan membantunya. Ya. Qala qultu ya Rasulullah, dia berkata, yakni perawi, qultu aku berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, bagaimana pandangan Anda bila mana aku lemah untuk melakukan sebagian amalan? Ya, karena seluruh manusia memiliki kemampuan terbatas. Tak semua orang sanggup untuk bersedekah, tak semua orang sanggup membantu orang, tak semua orang sanggup ya melakukan berbagai macam ibadah. Tak sanggup haji, tak sanggup umroh, macam-macam. Bila aku tak mampu mengamalkan amalan-amalan itu semua, apa yang kulakukan? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anil nas. Kalau semua kebaikan tak mampu kau lakukan, ada satu kebaikan yang mampu kau lakukan, yaitu kau tahan dirimu untuk tidak menyakiti manusia. Semua tak mampu, sedekah tak bisa, bantu orang pun tak bisa, ini tak bisa, itu tak bisa, yang lain tak bisa, maka satu perkara jangan kau tinggalkan. Ini kau pasti bisa. Takuffu syarraka 'anil nas. Kau tahan dirimu, jangan buat masalah, jangan menyakiti orang. Fa innaha shadaqatun. Sesungguhnya itu sedekah. Minka ala nafsika. Sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ini menunjukkan kepada kita rahmatnya Allah, indahnya Islam, di mana setiap orang tak memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai macam amalan, dibukakan amalan-amalan lain yang bisa dilakukan supaya terwujud kebaikan. Maka tak ada alasan tidak melakukan kebaikan. Ya, sampai kebaikan terakhir adalah menahan diri untuk tidak menyakiti manusia. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa Abdul ibn Humayd qala Abdun qala akhbarana wa qala ibn Rafi' qala haddatsana Abu Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an habibi maula Urwah bin Zubair an Urwah bin Zubair an Abi Murawih an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi ghairu annahu qala fatu'inu as-sani'u aw tasna'u li akhraqa. Naam. Lima kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lain dari Abu Dzar pula dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya. Ya, tapi dengan lafaz fatu'inu sani'a atau tasna'u li akhraqa. Ya, yang sebelumnya tu'inu sani'an. Di sini fatu'inu sani'a. Yang sebelumnya dengan nakirah, yang setelahnya adalah ma'rifah fatu'inu sani'a. Ya. Artinya sama, membantu orang-orang yang tak mampu melakukan sesuatu. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ali bin Mushirin an Syaibani anil Walidi bin Syaibani anil Syaibani anil Walidi bin Aizar an Sa'd bin Iyas Abi Amr Asy-Syaibani an Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha qala qultu summa ayyu qala birrul walidaini qala qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alayh. Naam. Berikutnya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, ya, dengan sanadnya berkata Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami dari Asy-Syaibani dari Walid bin Al-Aizar dari Sa'ad bin Iyas Abi Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi sudah tiga riwayat dari sahabat, ya, sebelumnya Abu Hurairah, setelahnya Abu Dzar, ini dari Ibnu Mas'ud tentang amalan yang paling utama. Berkata Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama. Jadi sahabat-sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba mencari tahu apa amalan yang paling utama untuk mereka lakukan. Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sebagiannya sama, yang sebagiannya berbeda. Ya. Dalam hadis sebelumnya itu pertanyaan sahabat Nabi Abu Dzar. Ya, seutama-utama amalan adalah iman kepada Allah, kemudian jihad. Ya, dan seterusnya membantu orang yang tak mampu melakukan sesuatu. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, sa'altu Rasulullah, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling utama? Qal, maka Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha. Yang paling utama adalah salat pada waktunya. Ya. Sebelumnya iman kepada Allah, ini sekarang salat pada waktunya. Qala qultu thumma ayyu, kata Ibnu Mas'ud, aku pun kembali bertanya, apalagi setelah itu? Qala birrul walidain. Maka Nabi menjawab, setelah itu adalah berbakti kepada orang tua. Qala qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi? Qal, kemudian Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah. Setelah itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama taraktu, ya, astazidu illa ir'a'in alaihi. Ya. Kata Ibn Mas'ud rahimahullah, tidaklah aku berhenti bertanya kecuali karena aku khawatir akan merepotkan Nabi SAW. Sekiranya aku bertanya apalagi pasti dia akan tambah. Ya, baca saya terusnya. Qal haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki. Qal haddatsana Marwan al-Fazari. Qal haddatsana Abu Ya'fur anil Walid bin Aizar an Abi Amr an Asy-Syaibani an Abdullah bin Mas'ud qala qultu ya Nabi Allah ayyul a'mali aqrabu ila al-jannah qala as-salatu ala mawaqitiha qultu wa ma za ya Nabi Allah qala birrul walidain qultu wa ma za ya Nabi Allah qala al-jihadu fi sabilillah. Naam, Ibnu Muslim meriwayatkan dengan jalur lainnya tapi tetap dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Dia berkata, qultu ya Nabi Allah, aku bertanya wahai Nabi Allah, ayyul a'mali aqrabu ila jannah, amalan apakah yang paling dekat menghantarkan seorang ke surga, amalan apakah yang paling dekat menghantarkan seorang ke surga. Qal, beliau menjawab, as-salatu ala mawaqitiha, mengerjakan salat pada waktu-waktunya. Qultu wa madza ya Nabi Allah? Aku kembali bertanya, apa lagi setelah itu ya Nabi Allah? Qala birrul walidain. Setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu wa madza ya Nabi Allah? Setelah itu apa lagi ya Nabi Allah? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kamil. Iqra. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن الأيزار أنه سمع أبا عمر الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم. Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dari Abdullah bin Mas'ud pula. Ya. Berkata Abu Amr Asy-Syaibani, ya, sungguh telah melihatkan kepadaku pemilik rumah ini. Dia tunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Sungguh telah melihatkan kepadaku pemilik rumah ini, dia tunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di mana pemilik rumah ini berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jika sebelumnya paling utama, ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala salatu ala waqtiha. Maka Nabi menjawab, yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu. Pun aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala thumma birrul walidayn. Setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu. Kemudian aku kembali bertanya, apa lagi setelah itu? Qala thumma aljihadu fi sabilillah. Setelahnya adalah berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna. Nabi telah memberitakan kepadaku tiga hal tersebut. Walau istazattuhu lazadari. Sekiranya aku minta tambahan apalagi setelah itu, pasti Nabi akan tambah. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'batu bi hadzal isnad mislah wa zada wa asyara ila dari Abdullah wa ma sammahu lana. Ya. Teruskan. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمر الشيباني عن أبي عمر الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. نعم. Kembali Muhammad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, dia bertanya, afdal a'mal aw al 'amal as-salatu liwaqtiha. Kata Nabi SAW, seutama-utama amalan adalah solat di waktunya. Wa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ya. Dan hadis-hadis ini yang berbeda-beda kadang-kadang membuat sebagian para ulama berbeda pula pendapat mereka. Mengapa hadis-hadis ini Rasulullah riwayatkan dengan jawaban yang berbeda-beda? Ya. Bagaimana mengumpulkannya? Karena banyak pertanyaan ditanyakan kepada Nabi SAW oleh orang berbeda-beda, jawabannya berbeda-beda. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi, seutama amal adalah iman kepada Allah, kemudian jihad, kemudian haji. Dalam hadis Abu Dzar, kata Nabi, seutama-utama amal adalah iman dan jihad. Tak disebutkan padanya haji. Dalam hadis Ibnu Mas'ud lainnya, kata Nabi, sebaik-baik amal adalah salat, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Islam apakah yang paling baik? Kata Rasulullah, Islam yang terbaik adalah kau memberi makan, kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal atau yang tak kau kenal. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Amr bin As, orang Islam manakah yang paling baik? Maka Nabi menjawab, yang terbaik adalah orang Islam yang selamat orang-orang Islam lainnya dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Ya. Dalam hadis Utsman, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang sahih. dan para ulama berselisih dalam mengkompromikan hadis-hadis semacam ini. Ya. Sebagian daripada mereka mengatakan tentang jawaban Nabi yang berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata mereka, "Anna dzalika ikhtilafu jawabin jara al hasbi ikhtilafil ahwal wal ashqas." Jawaban Nabi itu ya disesuaikan dengan keadaan, kondisi, ya, orang yang bertanya. Jika orang bertanya ini dilihat Nabi butuh sesuatu amalan, ya yang lain mungkin ada dikerjakannya, maka Nabi menyarankan orang tersebut untuk mengerjakannya, ya. Jadi jawaban yang berbeda-beda ini karena berbeda-bedanya penanya, dan Nabi menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penanya, ya. Makanya Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Kadang-kadang fatwa Nabi berbeda-beda untuk orang berbeda-beda. Ketika sedang Nabi berkumpul dengan sahabat, datang seorang pemuda bertanya tentang hukum memeluk istrinya, mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Kata Nabi, jangan lakukan. Ya. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Setelah itu datang orang tua bertanya kepada Nabi tentang hukum memeluk istrinya, mencium istrinya. Kata Nabi, tak mengapa. Kata sahabat, kami saling memandang. Yang pertama tak boleh, yang kedua tak mengapa. Kenapa? Perbedaan orang. Ya. Melihat kondisi dan keadaan. Mungkin dalam sebagian keadaan perlu dikuatkan amalan ini, maka Nabi katakan demikian. Ya. Kemudian jawaban yang kedua yang dijawab oleh para ulama bahwasanya dimaksudkan dengan amalan-amalan paling afdal ini bukan secara mutlak, ya. Tapi inilah amalan-amalan yang semuanya dianggap amalan-amalan yang paling utama dilakukan, ya. Yang paling utama dilakukan. Jadi amalan-amalan ini semuanya utama, bukanlah ketika diriwayatkan satu riwayat ini yang paling utama, yang lain tidak, ya. Jadi seluruh jawaban-jawaban Nabi itu menunjukkan amal-amal dikatakan Nabi semuanya utama. Ya, semuanya utama. Bagaimana kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Apakah itu saja? Tidak. Tapi juga yang lain. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu yang berhubungan dengan keluarga. Bagaimana dengan teman? Bagaimana dengan tetangga? Ya, maka semuanya adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semampunya dalam segala keadaan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi bukan namanya orang yang terbaik secara mutlak, orang yang berbuat baik kepada istrinya semata, tidak. Banyak kebaikan-kebaikan lain. Ya, disebutkan sebelumnya yang paling utama adalah orang bersedekah, ya, daripada budak yang paling mahal harganya, itu yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah, maka jawaban Nabi yang mulia ini menunjukkan banyaknya amalan-amalan dalam Islam yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, yang sebagian besar daripada sebagian lainnya. Ya. Ini jawaban mereka yang kedua. Jadi pada hakikatnya, semua amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang utama. Ya. Nah, buat terusnya. باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمر بن شره عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعمك معك qala qultu summa ayyu qala summa antuzaniya halilata jarik. Naam. Kemudian Imam Muslim menyebutkan bab berikutnya, bab kaunis syirki aqbahu dzunub. Ya, keterangan penjelasan syirik itulah seburuk-buruk dosa. Ya. Wa bayani a'dhamiha ba'dahu, dan apalagi yang paling berat setelah syirik. Jadi jika sebelumnya ditanyakan apa amal yang paling utama, maka sekarang apa dosa yang paling dahsyat? Apa dosa yang paling dahsyat, yang paling besar? Kemudian apa setelahnya? Sebagaimana amalan bertingkat-tingkat tak sama, demikian juga dosa pun bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang besar, ada yang paling besar. Sebagaimana amalan itu ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Begitu juga dengan dosa. Berkata Muslim rahimahullah, Uthman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, berkata Ishaq, Jarir meriwayatkan kepada kami dan dia berkata, ya, berkata Uthman, ya, Uthman, yakni berkata, Jarir bin Mansur meriwayatkan kepada kami dari Abi Wa'il, dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah. Ya, ia berkata, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayu dzambi a'zam indallah? Abdullah bin Mas'ud, ya, bertanya kepada Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi rindan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu, tandingan, padahal dia yang menciptakanmu. Ya, engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu atau tandingan, seolah-olah ada Tuhan selain Allah yang turut mencipta, menihara, mengatur, turut memberi rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya, ini adalah kesyirikan. Dan inilah dosa paling besar. Engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Padahal seluruhnya itu tak pernah menciptakanmu. Hanya Allah yang menciptakanmu. Wa huwa khalaqaka. Padahal dia yang menciptakanmu. Dosa terbesar. Isa tak pernah mencipta. Maryam tak pernah mencipta. Uzair tak pernah mencipta. Segala macam berhala yang mereka sembah tak pernah mencipta. Bagaimana disamakan dengan Tuhan pencipta? Allah mengatakan, afa man yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah Tuhan yang mampu mencipta segala sesuatu dia dapat disamakan dengan Tuhan yang tak mampu menciptakan apapun? Yang Tuhan-Tuhan ini adalah Tuhan-Tuhan yang tidak hak disembah karena bukan Tuhan, walaupun penyembahnya menamakan dia Tuhan. Ini adalah dosa terbesar, tak ada bandingannya. Segala dosa-dosa apapun, membunuh dan seterusnya, merampok, semuanya tak dapat menyamai dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dosa inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu lahu, kemudian aku bertanya kepadanya, ai inna dzalikal azim, sungguh itu adalah perkara yang paling besar. Bagaimana engkau menyembah Tuhan selain Allah padahal Allah yang menciptakanmu? Qala qultu thumma ayyu, kemudian aku bertanya apalagi? Qala thumma anta qatula waladak, kemudian engkau membunuh anakmu sendiri. Ya, makhafata an yata'ama ma'a, karena engkau takut dia akan menyaingimu dalam rezekimu, mengambil jatah makanmu. Membunuh itu tak sama, membunuh orang tak sama dengan membunuh anak sendiri. Ya, walaupun sama-sama membunuh tapi berbeda-beda. Sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Anak yang harus dikasih bagaimana dibunuh? Tentu lebih dahsyat dosanya. Alangkah banyaknya orang-orang yang membunuh anak sendiri. Apalagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Anak zina. Kadang-kadang digugurkan setelah ada padanya ruh. Ini semuanya membunuh. Dan inilah dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Dosa membunuh. Membunuh siapa? Anak sendiri. Barulah setelah itu membunuh yang lain-lainnya, membunuh orang-orang lain dan seterusnya. Qala qultu thumma ayyu, kemudian berkata perawi, berkata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya apalagi? Qala, Nabi menjawab, "Tsumma antuzaniya halilata jarika." Setelahnya adalah engkau menzinahi istri tetanggamu. Berzina itu dosa besar. Tapi ternyata berzina ini pun bertingkat-tingkat. Berzina dengan seorang pelacur beda dengan berzina dengan si tetangga. Yang ini dibayar, yang ini tak layak engkau berzina dengannya. Seharusnya kau jaga si tetanggamu. Ya, dan kata Syekh Abdul Razak, zina ini dosa yang sangat dahsyat karena banyak padanya hak-hak orang. Subhanallah. Manakala engkau berzina dengan istri seorang, di sana banyak hak-hak yang kau harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau akan bertanggung jawab kepada suaminya di hari kiamat. Bagaimana kau zina istrinya? Kau akan bertanggung jawab kepada orang tuanya di hari kiamat. Bagaimana kau zina putrinya? Kau akan bertanggung jawab kepada anaknya di hari kiamat. Bagaimana kau zina ibunya? Banyak zina luar biasa. Ya. Luar biasa pertanggungjawabannya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka parah dosa zina. Luar biasa. Ya, jangan dianggap tobat selesai. Di hari kiamat Allah akan tuntut. Nanti mereka akan menuntut, mengapa istriku kau zinai? Mengapa kau ganggu istriku? Kau zinai istriku? Mengapa putriku kau zinai? Mengapa ibuku kau zinai? Mengapa bibiku kau zinai? Banyak hak di sana. Ya. Rusak luar biasa dosa zina. Ini pun bertingkat-tingkat. Yang paling parah adalah menzinai tetangga. Ya. Tetangga harusnya dibantu, dijaga. Malah dia zinai, berselingkuh dengan tetangganya. Apalagi jika yang dizinai ini adalah seorang wanita yang suaminya pergi berjihad di Allah SWT. Bertumpuk-tumpuklah kesalahannya, dosanya. Suaminya pergi berjihad, seharusnya istrinya dia bantu di nafkahi. Ini istrinya dizinai. Ya dan billah. Dosa yang luar biasa. Banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah daripada dosa zina ini. Buruk sekali dia. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, jami'an an Jarir, qala Utsman haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Wa'il an Amr bin Syurahil, qala Abdullah, qala rajulun ya Rasulullah ayyul dzambi akbaru 'indallah, qala an tad'a lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qala summa ayyu, qala an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'ak, qala summa ayyu, qala an tuzani halilata jarika fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala rajulun, berkata seseorang, jika sebelumnya bertanya dia, maka dalam ayat ini Ibnu Mas'ud mengatakan berkata seseorang, yang boleh saja dirinya juga, wahai Rasulullah, dosa apakah paling besar di sisi Allah? Dia menjawab, anta du'a lillahi niddan, engkau menyuruh dari selain Allah ada Tuhan lain tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakanmu. Qala thumma ayy, kemudian apalagi, qala an taqtula waladaka makhafatan yata'ama ma'ak, kau membunuh anakmu karena kau takut dia ikut mengambil jatah makananmu, rezekimu. Ya, qala thumma ayyukum min apalagi, qala antuzani halilata jarik, engkau menzinai istri tetanggamu. Kemudian Allah turunkanlah ayat yang membenarkan perkataan Nabi ini, yang selaras dengan perkataan Nabi sebagaimana termuat dalam surah Al-Furqan ayat ke-68. Kata Allah tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai adalah alladzina la yad'una ma'allahi dan akhar, mereka yang tak pernah menyeru tuhan-tuhan dari selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya. Wala yazdun, dan mereka tidak berzina. Inilah ciri-ciri ibadur rahman. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Ini induk-induk dosa. Kalau diurutkan ini paling besar syirik, yang dua membunuh, yang ketiga berzina. luar biasa. Ya, jangan dianggap merah, jangan dianggap remeh. Perkara ini perkara besar, besar sekali. Ya, kata Allah SWT, wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yang melakukan hal-hal di atas, dia syirik, dia membunuh, dia berzina, sungguh dia telah menemukan dosa besar, menjumpai dosa besar. Yudha'af lahul azabu yawmul qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab di hari kiamat. Ya. Wa yakhlud fihi muhana, akan dikekalkan dalamnya dalam keadaan terhina iyadzan billah. Demikian ikhwati fillah, kajian kita semoga menambah iman kepada Allah SWT, menambah semangat kita untuk dapat selalu berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.